kita tanam baru. Janji-janji kita sulam, barindo coba nang cinto, rasa kare. Angan pun tiba manjalan, baru rasa kasana, katiko mimpi datang. Tapi kini lain janji, lain pulo tak jadi. Tiap baru kakambang, barang belikan hingga mati di tangan adi. Apo nan kadenai bilang, apo nan kadeni nokan, adi abana mamutuikan. Anta dimakanai nyong, manko sampai hati menduo. Janji nan bakarang salamuku, anta apa sebabnya mangko baru bancuiko, dulu basayang kini ko banci taraso. Tinggallah angan jora soharo, haro kakambang putih bungo cinto, adik rangguikan. Langkah denai pai manjauh membawa luka. Kambang barang belikan hingga mati di tangan adi. Apo nan kadenai bilang, apo nan kadeni nokan, adi abana mamutuikan. Anta dimakanai nyong, mangko sampai hati menduo. Hanguilah janji bakarang salamuku, anta apa sebabnya mangko baru bancuiko, dulu basayang kini ko banci taraso. Tinggallah angan langkah kaki tata gunjuo memandang mato tapi tiang juo kamadi bahong badan diri padianan ko taraso juo kamadi bahong badan diri padianan ko taraso juo urang maetong masuk hatimu denai maetong dalam nyoluko di sanjuang cinta setingginya jatuh malah de adiak juo di sanjuang cinta setingginya jatuh malah de adiak juo rato tangi usahlah dendangkan bali nang bandara apa si ayam mato usah jatuhkan juo. Nan kita jalani usah disasali tapi sah cinta kita baju rang nan dalam baju rang nan kami. Jalani usah disasali tapi sah cinta kita baju rang nan dalam baju rang nan kami. Tak ku pun si kadi ayu. ko de nai kamakan kiko sana nanka dibaco sungguh jauh dari badanko urang mai tong untuang labo de nai mai tong seso. Babadan